السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وبعد، hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pengajian kita, pembahasan kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, di mana penulis Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Al-Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala menerangkan kepada kita perkara-perkara yang penting seputar masalah doa dan zikir. Perkara-perkara yang sebahagiannya merupakan adab dalam doa dan zikir, sebahagiannya lagi adalah tentang ketentuan doa dan zikir, dan perkara-perkara yang lainnya berkaitan seputar masalah doa dan zikir ini. Pada pertemuan malam hari ini mungkin adalah pertemuan kita yang terakhir seputar permasalahan faedah dan keutamaan zikir. Faedah dan keutamaan zikir, di mana Syekh menyebutkan dalam pembahasan tentang faedah zikir bahwa di antara keutamaan dan faedah zikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Imam Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dari jalan Abi Ishaq, dari Al-Aghar Abu Muslim, bahwa ia menyaksikan, bahwa ia bersaksi terhadap Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa keduanya bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah berkata, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar, qala yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa ana akbar." Abu Ishaq meriwayatkan dari Al-Aghar Abu Muslim bahwa ia bersumpah, bahwa ia bersaksi terhadap Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa kedua sahabat ini, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, bersaksi bahwa mereka telah mendengar Rasulullah bersabda. Ini menunjukkan bahwa suatu perkara yang penting dan besar yang disampaikan oleh keduanya ketika mereka, kedua sahabat Nabi yang mulia ini radhiyallahu taala anhuma, menyebutkan persaksiannya akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya cukup dikatakan sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, bahwa Rasulullah berkata seperti ini, biasanya begitu, ya. Namun ketika disebutkan aku bersaksi, ya, maka ini menunjukkan adanya perkara yang besar. Apa perkara itu? Rasulullah SAW suatu ketika mengabarkan bahwa jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab zikir ini dengan mengatakan sadaqa 'abdi, telah jujur hambaku itu, ana la ilaha illa ana wa ana akbar, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan akulah Allah yang maha besar. Kemudian berkata Nabi, wa idza qala la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu, Adapun jika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wahdahu, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, maka Allah pun menjawab, sadaq abdi, hambaku telah berkata jujur. La ilaha illa ana, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, wahdi, akulah semata yang berhak disembah. Kemudian berkata Nabi, wa idha qala, jika sang hamba berkata la ilaha illallah wa la ilaha illallah la syarika lahu, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tiada sekutu baginya, maka Allah kembali menjawab dengan firman-Nya, sadaqa abdi, hambaku telah benar jujur dalam perkataannya, la ilaha illa ana, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, la syarika li, tiada sekutu bagiku. Wa idza qal, dan jika sang hamba mengatakan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, hanyalah bagi Allah kerajaan dan hanyalah baginya pujian, maka Allah juga menjawab, sadaq abdi, la ilaha illa ana, li al-mulku wa li al-hamdu, hanyalah bagiku kekuasaan dan hanyalah bagiku segala pujian. Ya, idza qala, jika berkata sang hamba la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, maka Allah juga menjawab, sadaq abdi, la ilaha illa ana, la haula wala quwata illa bi, tiada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan kekuatanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Thumma qala al-Aghar syai'an lam afhamhu. Kemudian berkata Abu Ishaq, ya, al-Aghar Abu Muslim mengucapkan sebuah perkataan lain, tetapi aku tidak faham apa yang dia ucapkan. Qultu li Abi Ja'far, maka aku berkata kepada Abu Ja'far, ma qala, apa yang diucapkan oleh Aghar? Qal, berkata Abu Ja'far, qal, berkata Aghar, yaitu berkata dari apa yang diriwayatkan dalam hadis tersebut, man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahu annar, siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika ia dalam keadaan menuju kematian, ketika dalam keadaan menuju kematian, maka tidak akan menyentuh dia api neraka. Ya, maka subhanallah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan hadisnya hasan, ya, disahihkan pula oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepadanya, maka sesungguhnya Allah akan membenarkan ucapannya. Membenarkan ucapannya. Ya. Dan ini perkara yang sangat penting. Ya. Jika orang yang jujur adalah orang yang utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, ya, alaikum bisidq, fa inna sidqa, ya, yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalul abdu yasduku, ya, wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari bahwa beliau bersabda, alaikum bisidq, senantiasalah kalian untuk jujur, karena semua kejujuran mengantar kepada perbuatan kebajikan, dan perbuatan kebajikan mengantar kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa seorang hamba itu jujur dalam perkataannya, wayataharras sidq, dan ia berusaha untuk menetapi kejujuran, berusaha untuk jujur, ya, berlatih untuk jujur, hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, sebagai orang yang jujur. Dan siddiq, manzilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya, setelah kedudukan para nabi. وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْأَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah yang akan bersama dengan orang-orang, ya, yaitu para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, orang yang meninggal di medan perang dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, wassalihin, dan orang-orang soleh, dan mereka lah berempat ini sebaik-baik teman. Maka disebutkan manzilah siddiq adalah manzilah yang tertinggi di bawah kedudukan para nabi, di bawah kedudukan para nabi, ya. Dan Nabi mengatakan hadis yang sahih, siddiqu hadhil ummah Abu Bakrin, siddiqnya umat Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ini yang paling utama dan paling sempurna dari derajat siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bukan berarti tidak ada siddiq yang lain, ya. Dan sesungguhnya barang siapa yang tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah berusaha untuk jujur, semoga dia dari golongan orang-orang siddiqin, ya. Maka ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, maka apalagi yang diharapkan oleh seorang hamba dari pujian Allah terhadapnya dan persaksian Allah bahwa dia adalah orang yang jujur. Ketahuilah, kejujuran ini akan didapatkan oleh orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kita mungkin mencari gelar jujur, ya, dari slogan KPK, berani jujur hebat, ya kan? Itu jujur di hadapan manusia, ya kan? Ya, boleh jadi sisi Allah seorang itu pendusta. Ia sibuk menjaga pencitraan dirinya hingga tampak sebagai orang yang jujur, tetapi Allah Maha tahu, ya. Maka ini menunjukkan bahwa pernyataan jujur, klaim jujur dari manusia, perkara yang boleh jadi berseberangan dengan kenyataan, begitu ya. Itu manusia. Tetapi bagaimana jika yang menyatakan jujur itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini sungguh luar biasa, ya. Maka kalau begitu, orang yang banyak berzikir, maka ia banyak dibenarkan perkataannya dan disebutkan kejujurannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keterangan hadis ini. Dengan keterangan hadis ini, meskipun sesungguhnya hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, namun ada khilaf di antara para ulama tentang apakah dia marfu kepada Nabi atau mauquf kepada sahabat, mauquf kepada Abu Hurairah, ya. Dan berdasarkan tinjauan sanad yang lebih dekat, wallahu alam bisawab, bahwa hadisnya mauquf karena diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri, Imam Syu'bah Ibn Hajjaj Abu Bustam dari Abu Ishaq, dan beliau orang yang paling kokoh hafalannya dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Adapun yang meriwayatkan dengan bentuk marfu adalah Israel dan yang lainnya. Jadi sesungguhnya riwayat ini mauquf. Tapi sekalipun dia mauquf, kata para ulama seperti yang dipilih oleh Imam Daruqutni dalam ilalnya, tetapi meskipun dia mauquf, mauquf yang dikatakan oleh para ulama lahu hukmul marfu, dihukumi hukum rafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perkara yang tidak bisa disandarkan dengan pendapat semata, bukan perkara yang bisa dikarang-karang dengan akal, ya kan? Karena perkara gaib, bagaimana Allah mempersaksikan akan kejujuran orang yang berzikir, dan dijaminnya barang siapa yang mengucapkan ucapan ini hingga kemudian ia meninggal, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa tadi? La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu. La ilaha illallah la syarika lah. La ilaha illallah lahul hamd, lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah. Apa yang terakhir? La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Barakallahu fikum, ya. Lima perkara ini, setiap kali sang hamba mengucapkannya, Allah akan membenarkan perkataannya. mempersaksikan akan kejujurannya. Subhanallah. Perlu untuk kita jaga lima kalimat ini, dan tidak disebutkan dalam hadis tersebut kapan ketentuan dibaca, pagi, petang dan sebagainya, tetapi kita ingat perintah Allah SWT, uzkurullaha dzikran katsira, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Baik. Kemudian di antara faedah zikir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, bahwa banyak berzikir kepada Allah adalah keterbebasan dari kemunafikan. Keterbebasan dari kemunafikan. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa 142, di antara sifat orang munafik adalah la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya, berarti orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka insyaallah ia akan terbebas dari kemunafikan. Ya. Karena telah disebutkan dari sifat dan ciri orang munafik. Ya, na'udzubillahi minan nifaq. Semoga Allah jauhkan kita dari kemunafikan. Dan diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya, bahwasanya beliau berkata, man akthara dzikrallahi ta'ala bari'a minan nifaq. Siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia terbebas dari kemunafikan. Ya. Ini dari riwayat Ka'ab bin Malik mauqufan alaihi, dalam bentuk mauquf. Ya, diriwayatkan dalam bentuk marfu pula, ya, oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Saghir, namun dengan sanad yang lemah. Berarti dia tidak sah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafal man aktsara min dzikrillah bari'a minan nifaq. Siapa yang banyak berzikir maka dia aman dari kemunafikan. Tetapi kita ingatkan bahwa dia dari perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Syekh juga mengingatkan bahwa kemungkinan kaitan antara zikir dengan banyak berzikir dan keamanan dari kemunafikan, kemungkinan di antara sebab dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Munafiqun, ada kan? Surah Al-Munafiqun, satu surah, ya, lengkap menyebutkan tentang sifat orang munafik, ya. Dan pada akhir-akhir dari surah tersebut, pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah melalaikan kalian, ya, harta dan keluar dan anak-anak kalian, jangan melalaikan, jangan menyibukkan dari apa? Dari zikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa man yaf'al dzalik, barang siapa berbuat seperti itu, tersibukkan dengan anak-anaknya, tersibukkan dengan keluarganya, dengan hartanya, apalagi dari zikir kepada Allah SWT, faulaika humul khasirun, itulah orang yang merugi. Ya, apa sih beratnya berzikir, kan gitu ya, ya. Nabi mengatakan kalimatani habibatani indar rahman saqinatani fil mizan, ya, apa, habibatani indar rahman, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani indar rahman, dua kalimat yang dia ringan di bibir, ringan, jadi zikir disebutkan dia ringan, ya, tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, ketika seorang satu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah sangat banyak, ya, aku berat untuk mengerjakannya, tunjukkan kepadaku perkara yang ringkas, yang jami. Kata Nabi, la yazalu lisanak ratban min dzikrillah, senantiasa lidahmu basah dari berzikir kepada Allah. Jadi lisan atau ibadah lisan ini diantara perkara yang dianggap mudah memang, ya kan? Dengan kenyataannya dibanding ibadah yang harus dengan usaha, kan begitu ya, apalagi butuh modal harta. Karena itu Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaihi, hadis Abdullah bin Abbas, ketika beliau melewati sebuah kubur, dua buah kuburan, apa kata beliau? Innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya sedang diadab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka diadab karena perkara yang besar. Itu karena perkara yang dianggap remeh oleh manusia. Apa itu? Namimah. Ya kan? Mengadu domba, dan kemudian yang berikutnya tidak membersihkan diri dari kotoran. Perkara yang kelihatan remeh ya. Jadi apa yang sifatnya lidah itu biasanya mudah sekali. Ya, cuman ketahuilah kadang kita mengabaikan keutamaan yang besar di dalamnya. Kadang kita mengabaikan bahaya yang besar di dalamnya. Kalaulah tidak taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim. Semoga Allah menyelamatkan kita. Naam. Jadi jelas dari ketentuan yang ada sangat erat kaitan antara zikir kepada Allah dengan terbebasnya seseorang yang mengerjakannya dari tanda-tanda kemunafikan. Jelas ya? Baik. Yang berikutnya ya, diingatkan kepada Ali bin Abi Thalib, ditanyakan dalam sebuah riwayat, ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib tentang keadaan Khawarij, kelompok yang memberontak dari penguasa ketika itu ya, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib ya, munafiqunahum, apakah Khawarij ini yang memberontak kepada para sahabat, kepada khalifah Khulafaur Rasyidin ya, salah satu dari Khulafaur Rasyidin, apakah mereka itu orang munafik? Kata beliau, al-munafiquna la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Nah, Khawarij gimana? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Ya. Mereka kuat ibadah termasuk zikir. Dalam hadis tentang Khawarij disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum bi salatihim. Beliau berbicara kepada para sahabat beliau, dan para sahabat orang-orang yang sangat kuat dalam ibadah. Namun kata Nabi, kalian meremehkan salat kalian wahai para sahabatku dibanding salat mereka. Salat mereka super. Ya. Wa kemudian kata Nabi, ya, siyamakum bi siyamihim, kalian pun akan meremehkan ya puasa kalian dibanding puasa mereka. Jadi dalam hal ibadah mereka kuat ya. Demikian pula dalam kejadian yang terjadi di hadapan Abdullah bin Mas'ud, ketika dilaporkan kepadanya setelah meninggalnya Rasulullah bahwa ada sekelompok orang yang berzikir di masjid dan dipimpin dengan pemimpin-pemimpinnya oleh untuk berzikir ya dengan memakai batu-batuan. Maka beliau pun datang ke masjid mengingatkan mereka. Beliau berkata, ya umat Muhammadin, ma asraha lakatikum. Wahai umat Muhammad, begitu cepatnya kalian binasa. Beliau sebutkan bahwa ini pakaian Rasulullah belum rusak. Ya? Ya. Maka ternyata kalian sudah meninggalkan petunjuk Rasulullah dalam hal zikir. Dan berkata perawi hadis ini, riwayat ini, ra'aitu amatahu, di akhir riwayat, ra'aitu amatahaula yuta'inunana yauma nahrawan. Aku melihat kebanyakan dari anggota majlis zikir itu memerangi kami pada perang Nahrawan, perang ketika orang-orang Khawarij memerangi sahabat Nabi. Jadi mereka ahli zikir, kan gitu ya? Mereka ahli zikir. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, mereka bukan munafik. Bukan. Ya? Karena orang munafik cirinya apa? Hanya sedikit berzikirnya kepada Allah. La yadhkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, sedangkan mereka banyak. Jelas ya? Tapi tentu saja ini bukan pujian bagi Khawarij. Bukan ya? Tetapi beliau ingin menempatkan posisi pada tempat yang sesungguhnya. Seperti dalam hadis dan riwayat yang lain beritanya, akufarun haula, apakah golongan Khawarij itu kafir? Kata beliau, la minal kufri farru, mereka justru lari dari kekafiran. Ya, tetapi itu bukan berarti bahwa mereka benar dalam sikap dan pemahaman, ya kan? Mereka menyimpang sampai diperintahkan oleh Rasulullah, ya, jika aku masih hidup, mereka ada, la tulannahum qatla 'ad. Aku akan musnahkan mereka seperti musnahnya kaum 'ad. Ya, kata beliau, khairul qatla man qataluhu. Sebaik-baik orang yang terbunuh di muka bumi adalah orang yang terbunuh oleh kaum Khawarij itu. Subhanallah. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita celaan Rasulullah kepada Khawarij dan para sahabat dari seperkara itu. Hanya mereka ingin menempatkan bahwa mereka bukan golongan kafir, bukan juga golongan munafik. Menunjukkan bahwa bagaimana zikir kepada Allah itu tentunya menjadikan seorang lebih dekat atau lebih jauh daripada kemunafikan. Dengan banyak berzikir, ia akan semakin jauh dari kemunafikan. Ya, karena ciri orang munafik sedikit dzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kita ingatkan, itu bukan berarti bahwa kita kemudian ya membuat zikir-zikir yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya, ya. Dan kemudian setelah itu kita mengatakan bahwa kitalah orang yang paling banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam zikir pun kita diperintahkan untuk kembali kepada tuntunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena disebutkan dalam firman Allah tentang qudwatun hasanah, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik. Bagi siapa suri teladan itu? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, ya, wal yawmal akhirah, dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Maka zikir Rasulullah yang zikir yang terbanyak, ya. Maka kita contohkan pada zikir beliau, ya, dan kita berharap dengan itu kita dalam kumpulan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Selanjutnya, di antara faedah dan keutamaan zikir adalah bahwa annahu syifa'un lil qulub wa dawa'un li amradihi. Kata Syekh bahwa zikir kepada Allah merupakan obat bagi hati. Ya? Dan dia merupakan obat yang tuntas penawar hati yang berpenyakit. Ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang menunjukkan akan perkara itu, meskipun sesungguhnya dia dari perkataan tabi'in. Riwayat yang pertama yang disebutkan adalah riwayat dari Makhul bin Abdillah min sigari tabi'in, dari tabaqah yang kelima dalam tabaqatul hadis, wafat pada tahun 112 Hijriah. Beliau berkata, dzikrullah ta'ala syifa'un wa dzikrun nasi da'un. Kata beliau, zikrullah ta'ala syifa, menyebut nama Allah adalah obat, wa dzikrun nasi da, dan menyebut manusia adalah penyakit. Ya, maksudnya menyebut manusia imma dengan keburukan yang itu bisa mengantar kepada ghiba dan namimah, atau juga bahkan sekalipun dia bentuk pujian jika mengantar kepada perkara yang berbahaya. Ya, Rasulullah merangkang kita untuk banyak memuji, kan gitu ya? Ya, man madaha sahibahu faqad dabahahu. Siapa yang memuji saudaranya, maka ia seolah-olah menyembelihnya. Apa? Membuat saudaranya itu kemudian, ya, lupa diri, besar kepala, bahkan tinggi hati, memandang orang lain rendah dan berbahaya. Kata Nabi, itu bisa tanda kesombongan. Kata beliau, al-kibr batarul haqqi wa gamtun nas. Sombong adalah batarul haqq, menolak kebenaran, wa gamtun nas, dan memandang enteng, menganggap remeh manusia. Ya. Seorang yang ahli ibadah sekalipun, jika betul dia ahli ibadah, pastilah dia akan jauh dari bentuk ujub. Pastilah dia akan dekat kepada tawadhu, jika dia betul ahli ibadah. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang menjamin akan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu para salaf, mereka tidak hanya memberikan perhatian bagaimana agar ibadah kita itu ya sempurna sesuai dengan sunnah, mereka juga perhatikan dan mohon kepada Allah agar ibadah mereka diantara ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalaupun sesuai dengan sunnah tapi kita munculkan dalamnya riya, ya kan, tidak ikhlas, maka akan gugur pula amal kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena itu Nabi menyebutkan dalam hadis yang telah sering kita sebutkan, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya, bukan karena amal kita ya, tetapi karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, rahmat ya dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka perhatikanlah kata Makhul bin Abdullah ini, Abu Abdullah ya, dia mengatakan dzikrullah ta'ala ya syifa, berzikir kepada Allah adalah obat ya, wa dzikrun nas da, adapun menyebutkan manusia maka itu penyakit ya. Kemudian beliau pun meningkatkan apa yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, juga min sigharit tabi'in, dari tabi' yang kecil ya, yang bertemu dengan hanya satu dua orang sahabat saja ya, di mana datang seorang kepada Hasan Al-Basri, Abu Sa'id rahimahullah taala, ya Aba Sa'id ashku ilaika kiswata qalbi, berkata orang tersebut, wahai Abu Sa'id, aku adukan kepadamu kerasnya hati ya, hati yang keras ya. Maka berkata kemudian Hasan Al-Basri dengan kalimat yang penuh dengan hikmah, kata beliau, adhibhu bidzikri, kalau hatimu memang keras, larutkan ia, lembutkan ia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata banyak berzikir kepada Allah tidak hanya menjadikan hati tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Telah kita bahas permasalahan ini, bahwa di antara faedah zikir adalah menenangkan hati. Namun juga zikir melembutkan hati. Orang yang banyak berzikir maka akan lebih lembut hatinya. Ya? Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki ya. Kemudian di antara faedah zikir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala adalah bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pastilah dia akan dekat dengan siapa yang sering disebutnya. Ya, orang yang banyak berzikir kepada Allah, adz-dzakiru ya qaribun min madzkurihi, dia akan dekat dengan yang sering disebut-sebutnya ya, dan bahwa yang disebut-sebutnya itu akan senantiasa bersama dengannya, dan kebersamaan ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa Allah bersama hamba-hambanya yang soleh, maka dia adalah kebersamaan yang disebut dengan ma'iyatul khasah, kebersamaan yang khusus, kebersamaan yang melazimkan datangnya pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, inna Allah ma'al sabirin ya, inna Allah ma'al muhsinin, Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang berbuat ihsan ya. Maka kebersamaan ini kebersamaan yang melazimkan adanya taufik dari Allah, hidayah dan petunjuk. Siapa yang senantiasa mengikuti petunjuk, Allah tambahkan petunjuk baginya. Walladzina tadau zadahum huda. Ya. Orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatan, maka Allah mudahkan ketaatan kepadanya. Ya. Maka ini perkara yang penting, ya, menunjukkan kepada kita ma'iyatullah ma'adz-dzakirin, kebersamaan Allah kepada orang-orang yang berzikir. Dan telah kita sebutkan, ya, dalam pertemuan yang terdahulu ya, man ahabba syai'an akthara min dzikrihi, siapa yang cinta kepada sesuatu maka ia pasti akan banyak menyebutnya, kan begitu ya. Demikian pula bahkan orang kadang dalam keadaan tidak sadar, tidur sekalipun mengigau ya, terkadang dia nyebut nama kan ya, Apakah mungkin nama itu muncul spontan pada alam bawah sadarnya? Tiba-tiba orang tidak dikenal dia sebut Fatimah, Fatimah. Istrinya kaget, siapa Fatimah ini? Tidak mungkin kan? Ya, pasti ada sesuatu yang kemudian terekam dalam alam bawah sadarnya menyebabkan ia secara spontan kadang menyebutkannya, sekalipun dalam bentuk latah atau dalam keadaan tidak sadar. Itu karena taluknya, ketergantungan dan keterkaitannya dengan perkara yang disebutkan itu. Walillahi mathalul a'la, bagi Allah sifat yang mulia. Maka seorang yang banyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mudah baginya untuk menyebut nama Allah dan berzikir kepadanya. Ya, maka dalam sebuah hadis kudsi, ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam bentuk muallak dan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Al-Hakim, diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman, ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Ana ma'a 'abdi, Allah berfirman, aku akan bersama hambaku, ya, ma dzakarani, selama ia berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu, dan bergerak bibirnya dengan menyebutku. Artinya selama orang menyebut Allah dan berzikir kepadanya, Allah akan bersama dengannya. Baik, ya. Mungkin sampai di sini pembahasan kita dari perkara yang berkaitan dengan faedah-faedah zikir. Sangat banyak tentu saja faedah-faedah tersebut, tapi kita cukupkan dengan perkara-perkara ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita memohon petunjuk dan pertolongan Allah agar kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan zikir kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengannya kemudian kita mendapatkan keutamaan-keutamaan, faedah-faedah yang datang dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi dari faedah dan keutamaan zikir tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira demikian ya ikhwah. Ada pertanyaan ya? Ya. Ya, mungkin tidak dikatakan demikian. Kalaupun saya mengutapkan itu, berarti saya keliru. Tidak dikatakan bahwa dengan adanya persaksian tersebut, seorang itu pasti siddiq. Saya mengatakan kita berharap dia masuk dalam golongan siddiqin, yang dia adalah martabah yang kedua di bawah tingkatan para nabi. Dalam teks hadis tersebut, jelas ditegaskan bahwa Allah berfirman, sadaqa abdi. Bahwa dibenarkan ia dalam zikirnya kepada Allah, dengan zikir yang menunjukkan akan sifat Allah, dan Allah lebih maha tahu tentang dirinya. Maka ucapan seorang hamba la ilaha illallah benar, maka Allah mengatakan sadaqa abdi. Maka ini adalah satu bentuk persaksian yang tinggi dari Allah bahwa si fulan ini jujur dalam ucapan itu tadi. Ya, dan kita berharap dengan itu seorang terangkat menjadi kedudukan dalam kedudukan siddiqan. Bukan berarti bahwa dia dijamin. Setiap orang berzikir pasti jujur, belum tentu. Karena pertama, zikir pun ada ketentuannya. Ya, ketentuannya. Dan telah kita sebutkan dalam awal pembahasan bahwa zikir yang paling utama adalah zikir yang bersesuaian antara hati dengan bibir. Nah, itulah beda antara doa dengan zikir. Kalau doa, kita harus hadirkan hati ketika meminta. Itu doa. Adapun zikir, meskipun hanya bibir yang bergerak, dapat pahala juga. Tetapi yang paling utama dan sempurna pahalanya, yang hatinya ikut bersama bibirnya. Itulah beda antara zikir dan doa. Beda antara zikir dan doa, ya. Jadi orang yang banyak berzikir, zikirnya adalah zikir yang hak pasti, maka Allah akan benarkan ucapannya. Dan orang yang paling penting untuk kita cari persaksian akan kebenaran adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya gambarkan bahwa sekarang orang banyak mencari predikat jujur dari manusia, kan? Kan begitu ya? Kalau dikatakan, oh kamu jujur, jujur hebat, wah dia senang. Dia lupa bahwa Allah maha tahu bahwa pujian manusia tidak berguna jika kita di sisi Allah adalah penipu, na'udzubillah. Maka yang lebih baik adalah kita jujur kepada Allah. Dan di antara perkara yang membantu kejujuran, dan seorang akhirnya dikatakan jujur dalam ucapannya, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang tadi kita sebutkan. Adapun bahwa derajat siddiq, apakah dengan itu semua orang yang berzikir pasti siddiq? Belum tentu. Seperti orang beli nomor kartu, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Seperti orang yang berwudu sah salatnya? Belum tentu. Jika ada pembatal, batal wudunya, ya kan? Batal salatnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Paham ya, Pak ya? Nah, kalau memang saya mengucapkan bahwa pasti siddiq itu berarti saya keliru. Tapi saya tidak mengatakan setengah, saya tidak mengatakan bahwa itu siddiq. Kita berharap dengan itu. Dan kita lihat bahwa banyak orang yang mencari persaksian dari manusia bahwa dia jujur. Paling yang pantas jadi persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini perkara yang jelas dan tegas disebutkan bahwa orang itu jujur di sisi Allah dengan ucapannya sadaq abdi. Semoga dengan itu seorang bisa terangkat pada derajat siddiq. Nas'allahu minas siddiqin. Semoga kita dari golongan orang-orang siddiq. Amin rabbal alamin. Naam. Baik, sekian demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.